Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Man sayaqra? Iqra ya Muhammad. Iqra ya Abdullah. Iqra. Ish. Allah musta'an. Belum hafal. Ya Allah, Iqra. Wa minan nasi ka hubbillah. Idh yarawna al-'adzaba walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an nam. تفضلوا. Idh yarawna al-'adzaba walau yara alladhina zalamu idh yarawna an al-quwwata lillahi Naam. Jujur ya. Para thullab, jujur ya. Kalau dulu di sana kita man saya qira, siapa yang membaca? Rebutan gini semua. Ya, 10 orang, 15 orang rebutan gini semua. Kita bingung sampai mau nunjuk yang mana ini. Nah. Di sini yang suka angkat tangan 1 2 3 ya. Allah musta'an. Demikian pula daras kita, daras am, tapi berasa daras khos. Ya. Daras am tapi berasa daras khos. Nah. Daras am, yang namanya daras am itu semua hadir. Nah, semua hadir. Tapi ini yang banyak ya dari para santri, sehingga seolah-olah taklim majelis untuk para santri. Nah, daras am umum untuk semuanya. Nah, ikhwah, abah, para pengurus terutama, para mudarris terutama apalagi. Ya. Nah. Para pengurus jangan sibuk ngurusi orang aja. Tapi dirinya sendiri enggak terurus. Repot ini. Ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kalian menyuruh orang untuk berbuat baik, tapi kalian sendiri lupa dengan diri kalian sendiri? Sementara kalian baca Alkitab. Ya. Untuk para pengurus, tetap terdepan duduk di majelis ilmu. Jangan sibuk ngurusi orang aja. Sibukkan urusi diri sendiri dulu. Nah. Di antara urusan diri sendiri adalah memenuhi hak ilmu. Nah. Kecuali uzur syar'i, ya. Kecuali uzur syar'i. Ya, masa uzur taklimnya sekali dua kali aja. Ya. Nah, yang namanya uzur itu sekali dua kali, bukan taklimnya sekali dua kali. Ya. Jangan terbalik. Barakallahu fiik. Sehingga akhirnya sibuk dengan urusan orang aja, teknis ini teknis ini teknis itu. Ya Allah, ruh daripada dakwah ini adalah ilmu. Bukan ruh daripada dakwah ini cuma masalah operasional, teknis, ngatur ini manajemen itu. Ini cuma sekedar pembantu saja. Ruhnya yang paling hakiki adalah ilmu. Memakmurkan majelis ilmu, mengamalkan ilmu, ini yang paling inti, sehingga turun barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al barokah min Allah tabaraka wa taala. Bukan barokah itu sibuk dengan masalah teknis-teknis, operasional-operasional ini itu, ngatur ini, ngatur itu. Lah, yang paling inti, lebih penting daripada itu adalah ilmu. Memakmurkan ilmu. Memang masalah teknis, operasional, manajemen penting. Bukan perkara yang kita abaikan. Tapi ada lebih penting daripada itu. Marrah, miraron. Jauh lebih penting daripada itu adalah ilmu. Nah. Dengan ilmu insyaAllah ta'ala turun barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga segala macam urusan mudah, lancar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu ini merupakan praktek penerapan daripada dakwah ke atau daripada takwa, sehingga takwa wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, Allah jadikan urusan itu gampang, lancar, mudah, termasuk urusan dakwah, termasuk urusan tarbiyah, mengurus anak-anak ini, para santri yang banin demikian pula yang banat, dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk takwa adalah ilmu. memakmurkan ilmu. Ini yang paling penting seperti ini. Bukan sibuk ngurusi orang tok. Ya. Barakallahu fikum. Kita lihat wallahi wallahi, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, kita rasakan dan kita hidup padanya. Bagaimana majelisnya para ulama, bagaimana ma'hadnya para masyayikh, yang bahkan ini dipersaksikan dan tazkiyah pada waktu itu oleh para masyayikh. Barokah dakwah daripada dakwah yang Syekh Mubil rahimahullahu taala, dakwahnya barokah sampai ke seluruh penjuru dunia. Apa yang digenjot, apa yang paling ditekankan? Ilmu. Bukan sibuk ngurusi ini, ngurusi ini. Enggak. Sederhana prinsipnya, teknisnya, metodenya. Sederhana ngurusi tarbiyah. Alhamdulillah. Enggak ribet ini, enggak ribet itu. Alhamdulillah. Karena yang paling ditekankan adalah, ayo belajar, serius belajar. Itu yang paling ditekankan. Dan mengamalkan ilmu tersebut di antaranya ta'awun. Ya. Barakallahu fiik. Sehingga kalau orang itu sudah sibuk dengan ilmu, enggak akan sibuk dengan masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu, yang ruwet-ruwet ini, ruwet-ruwet. Wah, anak dibeginikan, anak disikapi, anak begini, anak begitu. Sibuk aja dengan fulan, dengan alan, fulan, dengan alan. Enggak ada selesai-selesainya. Coba fokus pada ilmu. Sehingga dia akan barokah, manfaat daripada ilmunya. Akan sibuk dengan zikir, akan sibuk terus untuk senantiasa muraqabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lain-lainnya, enggak sibuk dengan berbagai macam keruwetan. Ya. Ah, itu urusan orang, itu bukan urusanku. Itu urusan rumah tangga orang, itu bukan urusanku. Ya. Dan yang lain-lainnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Karena ilmu, ya, di antara tanda baiknya Islamnya seseorang, dia tinggalkan perkara yang penting baginya, yang bukan urusannya. Tetap dia tuh fokus pada ilmu, masya Allah, murojaah, memahami, baca buku, dengarkan taklim, ya, barakallahu fikum. Sehingga nggak disebutkan dengan berbagai macam perkara yang ruwet, yang rumit, ya, alhamdulillah. Ini nasihat untuk kita semuanya. Kalau afan, ana terus terang aja, kalau pengurusnya melempem dalam thalabul ilmi, ya, ini bahaya seperti ini. Bahaya. Nah. Kadang-kadang ada usul dan pendapat itu ya karena ada suatu kepentingan, lupa dengan bimbingan ilmu begini begini. Nah, Allah musta'an. Ya, kita bicara seperti ini karena sudah kita alami berbagai macam lika-liku ya, dalam tarbiyah. Allah musta'an. Baik, kita kembali pada pelajaran. Al-lafu minkum, kalau ada yang kurang berkenan, ya, kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Kita baca dari mana? Ma yustafadu minal ayah, faedah yang bisa diambil dari ayat. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, anna min ma'na tauhid, bahwasanya di antara makna tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, dan syahada la ilaha illallah ifradallahi ta'ala bil mahabbah, mengesakan Allah dalam kecintaan, hanya cinta kepada Allah ta'ala semata, al muqtadiyati lizulli wal khudu'i, yang mengharuskan perendahan diri dan penghinaan diri. Nah, yang disertai, yang diharuskan adanya az-zul wal khudu, ya, merendahkan diri dan menghinakan diri kita kepada zat yang dia cintai, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika ada model mahabbah yang seperti ini, ya, Barakallahu fikum. Dia palingkan kepada makhluk, maka jatuhlah dia pada kesyirikan, syirkul mahabbah. Tayyib. Naam. Asalnya faedah yang kedua, anal musyrikina yuhibbuna Allah hubban 'azima. Bahwasanya orang-orang musyrik itu mencintai Allah dengan kecintaan yang amat sangat besar. Ya. Bahkan mereka amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Akan tapi hal itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Kecintaan mereka kepada Allah yang amat sangat besar itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Apa sebabnya? Li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Karena mereka ya menyekutukan ya bersama Allah Subhanahu wa taala kepada yang lainnya dalam kecintaan, di dalam al-mahabbah. Naam. Menyekutukan Allah dalam masalah mahabbah. Wallahi'udzubillah. Asalisa yang ketiga, anna asyirka zulmun. Bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Naam. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, walau yarul ladzina zalamu, ya. Walau yarul ladzina zalamu, perbuatan kesyirikan mereka dalam bentuk syirik mahabbah, di sini Allah sebut mereka, Allah panggil mereka dengan apa? Orang-orang yang zalim, ya. Orang-orang musyrik tadi, ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau yarul ladzina zalamu. Kalau orang-orang yang zalim itu, ya kan? Siapa orang-orang zalim di sini, kan? Yaitu orang-orang musyrik yang terjatuh dalam syirkul mahabbah. Di sini Allah panggil mereka dengan panggilan kezaliman, sehingga jelas bahwasanya kesyirikan ini adalah merupakan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat, al-wa'idu lil musyrikina yaumal qiyamah. Al-wa'idu lil musyrikina yaumal qiyamah. Ancaman ya kepada orang-orang musyrik di hari kiamat. Ya, ancaman kepada orang-orang musyrik di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Ini sebagaimana juga pada ayat yang kita baca, ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita telah selesai daripada pembahasan ayat terkait dengan syirkul mahabbah. Ya. Nah, dan meninggalkan bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan al-mahabbah, dengan syirik al-mahabbah, ya. Naam. Baik, yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa fi sahihi, dan dalam sahih. Yani dalam sahih Muslim. Anan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jalla. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah dan wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kufur, mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah, ya. Mengingkari, mengkufuri apa-apa yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, haram hartanya dan darahnya. Ya, haram hartanya untuk diambil, ya. Tanpa cara yang benar, wa damuhu, demikian pula haram darahnya untuk dialirkan tanpa cara yang benar. Wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jalla, dan hisabnya, perhitungannya pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, yang penting zahirnya sudah demikian dia keadaannya, urusan batinnya, urusan hak, urusan hukumnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa syarhu hadhihi tarjamah, dan syarah penjelasan terjemah ini, bab ini, ya, bab apa itu ikhwan? Tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah ma ba'daha minal abwab, yang bab-bab yang berikutnya, ya, pada bab-bab yang berikutnya. Artinya syarah perincian-perincian dalam masalah tauhid la ilaha illallah ini, ya, berbagai macam bentuk tauhid, berbagai macam perkara kesyirikan, secara terperinci, secara detail, ini akan diterangkan pada bab-bab yang berikutnya. Tayyib. Nah. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala fi sahih ayy sahih Muslim. Dalam sahih, yakni sahih Muslim, ya, ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fi sahih itu maksudnya adalah dalam sahih Muslim, artinya hadis ini dengan lafaz yang seperti ini terdapat dalam kitab sahih Muslim. Nah, dari hadis sahabat yang mulia Tariq bin Usaim Al-Asja'i radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian kata Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis tersebut, haruma maluhu wa damuhu, haram hartanya dan darahnya, ay muni'a akhdhu malihi wa qatluhu, maknanya dilarang mengambil hartanya dan membunuhnya. Ya, jika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, dan dia pun juga mengingkari segala macam bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka haram, dilarang, tidak boleh mengambil hartanya. Ya. Nah. Ataupun juga diharamkan pula untuk membunuhnya. Bina'an 'ala ma dhahara minhu, berdasarkan apa yang nampak pada dirinya, ya. Berdasarkan yang zahir, yang nampak pada orang tersebut. Nah. Wah, itu pura-pura itu. Nanti terkait dengan masalah pura-pura, perkara yang di batin, hisabuhu ala Allah. Tayyib, Allah yang akan membalasnya. Nah, wa hisabuhu ala Allah, ini seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, wa hisabuhu ala Allah, ay Allahu ta'ala huwa alladhi yatawalla hisaba man talafadha bihadihil kalimah. Nah, wa hisabuhu ala Allah, yakni Allah ta'ala, ya, huwa alladhi yatawalla hisaba man talafadha bihadhil kalimah, dialah yang akan mengurus, ya, mengatur, ya, yang akan memperhitungkan hisabnya orang yang melafadzkan, orang yang mengucapkan kalimat ini, ya. Nah, jadi Allah yang akan mengatur, mengurusi, ya, terkait hisabnya orang tersebut yang mengucapkan la ilaha illallah. Fayujazihi ala hasabi niyatihi wa i'tiqadihi. Fayujazihi, maka Allah akan membalasnya, ya, sesuai dengan niatnya dan i'tiqadnya. Sesuai dengan niatnya dan keyakinannya. Naam. Barakallahu fikum. At-tarjamah, makna at-tarjamah dalam ucapan syekh tersebut apa? Ada tarjamah terkait dengan para perawi, ya. Nah, di sini juga ada kalimah tarjamah. Kalau tarjamah para perawi itu biografinya, ya, nasabnya, dari mana, tanggal lahir misalnya, kematiannya kapan, bagaimana halnya, bagaimana keadaannya, ya. Siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang seperti itu adalah tarjamatur rawi, terjemahnya perawi, terjemahnya para a'immah, ya, biografi. Namun tarjamah di sini apa maksudnya? Tayyib. Yaitu tarjamatul kitabi wal babi. Ya, terjemahnya penjelasan, ya. Tayyib. Kitab ini dan bab ini, ya, fatihuhu, artinya dari awal sampai bab ini, ya, Ini termasuk masih pembukaannya secara global ya, masalah tauhid, makna tauhid, pentingnya tauhid dan segala macamnya. Adapun perinciannya berbagai macam bentuk kesyirikan satu demi satu akan diterangkan pada bab-bab yang berikutnya. Wal muradu biha huna, dan yang dimaksudkan dengan terjemah di sini ya, qauluhu babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, yaitu ucapan muallif bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Terjemah bab di sini maksudnya itu akan diterangkan pada bab-bab yang berikutnya. 6. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Mana hadis secara global. Mana hadis secara global yubayyinu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Afwan ya, kemarin Anda sempat janjikan tentang masalah macam-macam mahabbah ya. Macam-macam mahabbah, qadarullah ma syaa fa'al, insyaallah taala semoga bisa Anda sampaikan pada pertemuan yang akan datang ya, macam-macam al-mahabbah. Mana itu mahabbah yang ibadah, yang tauhid? Mana itu mahabbah yang adi, mahabbah yang biasa ya. Tayib, yang ketiga mana itu mahabbah yang syirik. Tayib. Nah, kita baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang kalam penjelasan daripada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Tayib, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan pada hadis ini annahu la yahrum qatlul insan. Annahu la yahrum qatlul insan, bahwasanya tidak haram membunuh manusia. Coba ikhwan, tidak haram membunuh manusia wa akhdhu malihi, dan mengambil hartanya. Ya, tidak halal membunuh tidak haram membunuh manusia dan mengambil hartanya. Tayib. Barakallahu fikum. Tentunya jika sesuai dengan cara yang benar, yang hak ya, illa bihaqiha, kecuali dengan hak, dengan cara yang benar yang dibenarkan oleh syariat ya. Tayib, membunuh orang-orang kafir, memerangi orang-orang kafir, ataupun juga qisas ya, ataupun juga rajam ya, mengambil hartanya dan seterusnya. Tayib, itu diperbolehkan dengan cara yang benar. Tapi di sini ikhwan, la yahrum qatlul insan wa akhdhu malihi. Tidak haram untuk membunuh manusia dan mengambil hartanya. Ya, dengan catatan Pak ikhwan, dengan cara yang benar, sesuai dengan syariat. Ini tidak haram illa bimajmu'i amrayni. Illa bimajmu'i amrayni, kecuali dengan terkumpulnya dua perkara. Ya, kecuali dengan terkumpulnya dua perkara. Al-awwal qaulu la ilaha illallah, yang pertama ya, ucapan la ilaha illallah. Naam. Atsani, yang kedua, al-kufru bima yu'badu min dunillah, yang kedua kufur, ingkar ya, terhadap apa yang disembah selain Allah. Naam. Tayib, mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan terkumpulnya dua perkara ini, maka tidak haram, tidak halal, untuk membunuh manusia tersebut atau juga mengambil hartanya. Tayyib, fa idza wujida hadzal amrani, jika didapatkan ya, jika ada dua perkara ini ya, qul la ilaha illallah wal kufru bima yu'badu min dunillah, maka wajibal kaffu anhu zahiran. Wajib al-kafu anhu zahiran, maka wajib ya untuk menghentikannya secara lahir ya. Nah, artinya menahan diri ya, daripada untuk membunuhnya atau mengalirkan darahnya, menahan diri untuk tidak mengambil hartanya. Wa tafwidu batinihi ila Allah, dan menyerahkan batinnya kepada Allah ya. Adapun terkait dengan masalah batinnya, apakah dia itu main-main Islamnya ataukah bagaimana, itu tafwid, diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana shadiqan fi qalbihi, fa in kana shadiqan fi qalbihi, jika shadiq, jika jujur, jika benar dalam kalbunya, ya, artinya shadiq ya ini serasi antara lahiriahnya dengan batinnya tersebut, ya, jazahu bi jannatin na'im, jazahu bi jannatin na'im, maka Allah akan membalasnya dengan jannatun na'im, jannah yang penuh dengan kenikmatan. Wa in kana munafiqan, dan jika dia munafik, ya, wal'iyadzubillah, nah, menampakkan keislamannya pada lahirnya, menyembunyikan kesyirikan, kekufuran pada batinnya, azabahul azab al-alim, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang amat sangat pedih. Iyadzubillah. Wa amma fid dunya falhukmu ala zahir, wa amma fid dunya falhukmu ala zahir, dan adapun di dunia maka hukumnya berdasarkan zahirnya, ya, di dunia menghukumi manusia yang lainnya, barakallahu fikum, sesuai dengan zahirnya, nah, pada ucapannya, tingkah lakunya yang nampak, yang lahir. Nah, munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis dengan bab, annahu min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah wa annahu al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Hubungan hadis ini dengan bab, bahwasannya, ya, hadis ini termasuk yang paling jelas, yang paling besar, yang menerangkan makna la ilaha illallah. Artinya apa, ikhwan? Bahwasanya hadis ini termasuk hadis yang menjelaskan dengan penjelasan yang amat sangat gamblang, ya, tentang makna la ilaha illallah, ya, wa annahu al-kufru bima bikulli ma yu'badu min dunillah, yaitu harus mengkufuri, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Nah, tajib, ini inti permasalahannya, ya, terkait dengan hadis tersebut, ya, wal kufru bima yu'badu min dunillah. Nah, tidak sekedar apa mengucapkan la ilaha illallah saja. Ma yustafadu minal hadis, ya, faedah yang bisa diambil daripada hadis. Al-ula, yang pertama, anna ma'na la ilaha illallah wal kufru bima yu'badu min dunillah. Ya, bahwasanya makna la ilaha illallah itu adalah kufur, ya, bima yu'badu min dunillah, dengan apa yang disembah selain Allah, ya, minal asnami wal kuburi wa ghairiha, daripada berhala-berhala, kuburan, dan yang lain-lainnya, dari berbagai macam bentuk kekufuran, dari berbagai macam bentuk kesyirikan, ya, makna la ilaha illallah. Nah, bukan tidak ada Tuhan yang selain Allah, selesai, tidak, ya, tidak sebatas itu saja, amat sangat luas. Tayyib atsaniyah, faedah yang kedua, anna mujarrada talaffuzi bila ilaha illallah, bahwasanya sekedar melafadzkan la ilaha illallah, cuma melafadzkan la ilaha illallah, cuma mengatakan la ilaha illallah, ma'adamil kufri bima yu'badu min dunillah, ya, dengan tidak mengkufuri, ya, dengan tidak mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah, ya, cuma mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi di sisi lain dia tidak mengingkari berbagai macam bentuk kekufuran, ya, tapi tidak mengingkari kekufuran, ya, berbagai macam bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka la yuharrimud dam wal mal, la yuharrimud dam wal mal, tidak mengharamkan, ya, darahnya dan hartanya. Artinya apa, ikhwan? Tidak mengharamkan darahnya dan hartanya. Artinya apa? Artinya tetap halal. Tetap halal darahnya untuk ditumpahkan, demikian pula halal hartanya untuk diambil, kalau cuma mengucapkan la ilaha illallah saja. Walau arafa ma'naha, walaupun mengerti maknanya, ya, walaupun mengerti maknanya, wa amila bihi, dan mengamalkannya, ya, ma lam yudif ila zalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Selama dia tidak menyandarkan hal itu kepada, yaitu untuk mengkufuri apa-apa yang disembah selain Allah. Jadi harus ada dua perkara tadi, ya. Tayib, harus terkumpul dua perkara ini, al-qaulu la ilaha illallah dan al-kufru bima yu'badu min dunillah, sehingga haram darahnya dan hartanya. Kalau enggak, ya belum haram, artinya masih halal, ya, masih halal darahnya dan hartanya. Nah, barakallahu fikum. Dan tentunya ini bukan wewenang kita untuk kemudian langsung menghalalkan, mengharamkan. Walhasil kalau sudah zahirnya muslim seperti ini, ya haram darahnya, demikian pula hartanya. Kemudian kita langsung yang memvonis sendiri, enggak sama sekali. Ini adalah tugasnya hakim, qadhi, yang memvonis orang-orang seperti ini bagaimana keadaannya. Ya. Nah. Tayib, ar-rabi'ah. Ats-tsalitsah, yang ketiga, anna man ata bitauhid, bahwasanya yang telah mengamalkan tauhid, ya, waltazama syara'i'ahu zahiran, waltazama syara'i'ahu zahiran, dan menetapi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala secara lahir, ya, dia sudah mengamalkan tauhid, mempraktikkan tauhid, dan melazimkan dirinya, ya, tetap terus mengerjakan syariat-syariat Allah, ya, zahiran secara lahir, maka wajib al-kafu anhu, wajib untuk menahan diri darinya, ya, menahan diri dari apa? Darah dan hartanya. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik, sampai jelas darinya perkara-perkara yang menyelisihinya, perkara-perkara yang membatalkan daripada tauhidnya, ya. Nah, sampai jelas, terang, gamblang, ya. Thayyib, adanya perkara-perkara yang menyelisihi tauhid tersebut, ya. Nah. Ar-rabi'ah, yang keempat, wujubul kafi anil kafir idza dakhala fil Islam. Wujubul kaf, wajib menahan diri, ya. Anil kafir, terhadap orang kafir, ya. Idza dakhala fil Islam, jika telah masuk dalam Islam, ya. Walau fi halil qital, walaupun dalam keadaan peperangan, ya. Walaupun dalam keadaan peperangan. Nah. Tayyib, perang muslim kafir berhadapan-hadapan, sudah saling bunuh-membunuh, ya. Tayyib, akhirnya mungkin di antara orang kafir ini dia kemudian mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka harus menahan pedangnya agar tidak membunuhnya, ya. Naam. Idza dakhala fil Islam, wajib menahan diri. Tayyib. Naam. Sebagaimana dalam kisahnya Usama bin Zaid rahim radhiyallahu taala anhu. Naam. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik, sampai jelas dari dia ini perkara-perkara yang menyelisihinya, ya. Kalau memang betul-betul memang menyelisihinya, mengingkari tauhid, ya, tayyib, tetap saja tidak mengkufuri berbagai macam sembahan selain Allah, maka baru nanti diadakan berbagai macam penyikapan ataupun juga vonis halal darahnya ataupun juga hartanya. Tayyib. Al-khamisah, yang kelima, anal insana qad yaqulu la ilaha illallah. Terkadang manusia itu mengatakan la ilaha illallah. Terkadang ada manusia yang mengucapkan la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min duni, ya. Tapi dia itu tidak mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah. Ada manusia seperti itu, ya. Naam. As-sadisah, yang keenam, annal hukma fid dunya 'ala adh-dhahir. Ini ikhwan yang berlaku untuk kita semuanya, untuk menghukumi, menilai manusia, ya. Annal hukma fid dunya 'ala adh-dhahir, bahwasanya hukum di dunia ini berdasarkan zahirnya. Berdasarkan amaliyahnya, ucapannya, ya. Naam. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, ya, maka hukumnya fa'ala niyyat. Ya, maka hukumnya berdasarkan niatnya. wal maqasid, dan tujuan-tujuannya, berbagai macam bentuk kehendaknya. Maka ini yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tayyib, as-sabi'a yang ke-7. Hurmatu malil muslimi wa damihi illa bihaqqin. Ya, hurmatu malil muslim wa damihi illa bihaqqin. Ini haramnya ya darah hartanya seorang muslim dan darahnya seorang muslim. Ya. Haram yaitu dijaga dalam syarat ini ya, terkait dengan harta dan darahnya seorang muslim. Dijaga, dilindungi ya. Illa bihaqqin, kecuali dengan cara yang benar. Ya, kecuali dengan cara yang benar sesuai dengan syariat. Darahnya boleh ditumpahkan. Seperti telah disebut nanti contoh-contohnya ya. Demikian pula atau hartanya pun juga demikian boleh untuk diambil. Tentunya ini apa namanya? Wewenangnya para penguasa ya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Kita selesaikan. Wa ma'na qaulil musannif, dan makna ucapan al-musannif, wa syarhu hadhil tarjama ma ba'daha min al-abwab, ya. Syarah bab ini, bab apa ikhwan? Bab syahadah la ilaha illallah, tafsir la ilaha illallah ini ikhwan, ya. Itu adalah pada bab-bab yang berikutnya, syarah apa namanya? Penjelasan secara rincinya, ya. Itu terdapat pada bab-bab yang berikutnya. Anna ma ya'ti ba'da hadzal bab min al-abwab, ya. Bahwasanya bab-bab yang akan datang setelah ini, setelah bab ini, fihi ma yubayyinu tauhid, ya. Padanya itu ada perkara yang menerangkan tauhid, wa yuwaddihu makna la ilaha illallah, dan menjelaskan makna la ilaha illallah, wa bayanu asya'a katsiratin min asyirkil asghar. Ya, demikian pula bab yang berikutnya nih ikhwan, berbagai macam bab yang berikutnya tersebut terdapat penjelasan ya, asya' katsiran min asyirkil asghar, ya. Berbagai macam bentuk yang banyak, berbagai macam perkara yang banyak daripada syirik kecil. Nanti akan diterangkan pada bab-bab yang berikutnya. Wal akbar, demikian pula syirik besar. Naam. Wa ma yuwasilu ila dzalika min al-ghuluwi wal bid'i, dan apa-apa yang mengantarkannya kepada syirik besar atau syirik kecil, apa yang mengantarkannya, min al-ghuluwi wal bid'i, dari berbagai macam bentuk sikap ghulu, berlebih-lebihan, dan berbagai macam kebid'ahan. Nanti akan kita bahas, akan kita pelajari pada bab-bab yang berikutnya, berbagai macam bentuk sikap ghulu dan berbagai macam kebid'ahan yang akan mengantarkan pada syirik besar dan syirik kecil. Mimma yajibu tarkuhu min madmuni la ilaha illallah, dari berbagai macam perkara yang wajib untuk ditinggalkan daripada kandungan makna la ilaha illallah. Sampai di sini insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.